الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Syariat ตเอนาปิอิสานกุลมะฮอสิตัตเอ็นเจลและจงแหวนเป็นสมรสซึ่งปลอบจังการนัดนี้กูสองกอลตระตาดีเอสิละกะเนะหลังเสมมาเสเอสแลมมาเสเอสแลมเนมนุรัตอากามาเนนาปิอินสแลมDikandani Patut Masa Islam Tengga-tengga Kekrumu Masa Islam Ngantas Kataipun jumlah Sing Masa Islam Tonton Walang Buluh itu Masa Islam Kataipunครูเนี่ยจะได้อาศัยในงานโมเรงโมเรงอาทิตย์ที่การเมื่อสุขงานเด็กดุจังนั้นสุขงานสิงสูDiisi kayu-kayu bakar. Kayu bakar diuretno. Barang wis bulat-bulat kecil. Pimpinan-pimpinan negara jombawe tempat duduk.Kursi-kursi dilini juga mau nonton. Manusia sehingga masa Islam kita koni siji-siji wekulem murtad tahora. Wenara murtad.Tak cemplengke. Walau mulai itu, jenilai orang murtad tetap agama Islam. Jelasi murtad ono sepuluh. Ya. Berarti.Walaupun itu yang bertahan tetap Islam ono utang puluh itu yang balik murtad ono yang sepuluh. Nah, ini aku nih lemerku imanMereka jadi orang Islam dipadani ganti dua buah itu. Nah, karena biasa di Quran Wa ma'ana kamu dan orang kedemik sesuatu orang kafir minum marang orang hitung puluh itu.Ilah ayu minat jokoleh keiman yang ditempelot itu Julai datang Allah Al-Azim dikang mulu Al-Hamid dikang pinuji Jadi yang ditempelot itu lagi seksa itu merkoleh Islam Jadi merkoleh imanRakulam jadi orang kafir terus disiksa. Ini coba nih. Ya semacam nandanya nih tiapa tapi besoknya akhirat langsung suarga. Lah sing kafir-kafir tekan sing anak-anak juga nani kumuhu neraka selawase. Nah, cara imbangannya wakit sing neraka selawase. Dicerita ake namanya hadis sing jadi cemplung-cemplung anak juga nani. Nyawane dicabut satu rumah kopong. Nyawane dicabut dikit satu rumah cemplung. Berarti tak kosa. Jadi panas, orang kosa panas. Sing iso ngrasakno lara, iso ngrasakno panas, iso ngrasakno kepenak, iku nyawane. Aneh. Kantongane, ragane, ora iso ngrasakno apa-apa. Awak kita nek ana nyawane, tetep kare gemuk macam iku ra. Gemuk itu sampan tutup karo palu lepannya nanti gemuk itu jalan ngomong-ngomong orang-orang rasanya gemuk itu orang-orang nyawanya jadi rata-rasa sama kalian Bu Asia Bu Asia Bu Cina Quran Niku masuk Islam menurut agamanya Nabi Musa Bu Asia Bu Jumil Quran Niku Islam agamanya menurut syariat Nabi Musa Neng sangking terjumil Quran Bu Asia Lemindahake sholat poso cara syariat Nabi Musa cara samar-samaran. Jadi orang tenangan Fir'aun. Ya. Akhir-akhir Arab kapundut tenangan. Ya. Nalika kenangan karo Quran senajan tuju ora gelem ditarik kon merta ngakuni pangeran Quran Bu Asia ora gelem akhire disiksa carane nisa Quran Awae tidak bangun lekeh. Nakwene panas terik matahari. Watu ditumpang kes dengene dodone. Watu sembuh dipanas ke. Tangan sikile ditumpang dipakok. Tangan tenang dipakai, tangan kira dipakai, sikil tenang dipakai, sikil tenang dipakai. Mulanya ngaji temennya Quran, disebut wakil al-nazir al-tad. Quran sing tukang matai, di al-tad itu mananya tukang matai. Nah Quran sing disebut na Quran itu, Quran kedua. Quran itu gelar. Baca dari Raja Kaisar. Quran pertama yang ada. Quran kedua kafir kejem. Jemana lewalet bin Mus'ab. Jadi Quran kedua namanya walet bin Mus'ab. Nah luar dipateni tangane watu gede dijanjeng ke temene jatuh. Nalikan itu di Asia berdoa. Rabbi hajini min fir'ana wa amalihi wa najini minal qaumi zalimin. Gusti dalam panjenengan wilujengake sampai upacara nekir'an sakkanca-kancane. Upacara nekir'an-tiang sing dolin-dolin. Satirunya nyewon Rabbi melu datang filjan nadi. Rabbi do pengeran kula Ismili dalam panjenengan jamonake gedung bisan mati teng swarga wanajine fir'auna wa malihi dalam panjenengan selametake sanjang upacayane fir'aun sak kancane wanajine menawa niwayine sanjang upacayane wong sing dalem-dalem. Sanalika berdoa di Asia langsung ningali gedung sing disuwun. Sanggeng tertarik di Asia waktu sing digumbang dan gereng Jawa nyawa wis melalu dikit. Jadi nalika di Asia di padane karo Fir'aun dan boten wonten nyawane. Jadi rak kosong. Ini diterangake tenane Al-Qur'an surat At-Tahrim juz 28. Sanjeng surat At-Tahrim. Lagi Asia, setenggalai yang istri, sejati cucunya Raja Kabel. Niki menjadi istimewa akademen Allah, dan suarga jajah garwane kanjeng Nabi. Mereka diterangake nak berjanji, Khabara ummahu Lailata maulidihi Asiyatu wa Maryamu Iniswatin minal khadiratil kudusiyah. Nalika kanjeng Nabi lahir ibu bacanya erake. Ibu ne kanjeng Nabi namine Bu Aminah. Bacanya bacarake Kitungguni Bu Asia sama Bu Maryam. Bu Asia kecene Fir'aun, Bu Maryam ibune Nabi Isa. Luar biasa keistimewaane kanjeng Nabi. Ora ana dalu lahir ditungguni calon bojo ku gak ono. Santuna mboten wonten bayi lahir ditunggoni calon bojo. Itu sambilnya yang kanjeng Nabi tak. Dalile malah nanggung terjanji yang sering diwajah santri-santri. Hadara ummahu laylata maulidihi asiyatu wa maryamu binisyatin minal hayuratil kudusiyah. Hadir nalika yang lahirake Bu Aminah yang kanjeng Nabi, suci Asia, lere Maryam. Asia ujungnya Fir'aun, Maryam ibunya Nabi Isa. Jadi Nabi Isa besok nak suarga, jadi anaknya kanjeng Nabi. Nah, yang itu memang gak bisa kualik. Bejo ya kanjeng Nabi. Untuk Asia karena Maryam ini kita harus Dan anda dia jauh kecil Asia. Asalnya kecilnya Fir'an, kemarin jadi kecilnya Kanjeng Nabi. Kecil Maryam. Asalnya randu kecil, malam di kecil ke Kanjeng Nabi. Aku keliru kecil Kanjeng Nabi Nutaru. Rata-rata ini ku tangga-tangga ya. Merasa orang ngerti tangga-tangga Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu mulia-mulianya makhluknya Allah. Paling utama sandunya makhluknya Allah yang paling utama Kanjeng Nabi. Jadi diwalik kecil Asia, kecil Maria. Nabi Maria di Asia dikarenakan Nabi dan siarkan. Sekawan-kawan, ya. Bu Maryam kawan, tanjan jalan gajah baru. Asia, Asia ya kawan. Sebab, Gusti Allah nugas lagi. Ana malaikat, sing ditugas. Saben bengi, nek. Asia rapi kumpul Fir'an tanggung sarene Bu Asia dijunjung, Bu Asia diangkat disisih ke tempat sarene Bu Asia diganti wakil kibas jadi sentikalani Fir'an terbang itu wakil kibas mulanya Fir'an itu bodoh menengen. Orang nanti kerjanya menung seorang lepus. Ya, itu kan. Betul. Ya. Besok, bulan jenengan, merah miring. Itu belum. Merah belum miring, ayah nafuh merokong. Ya, karena jenengan, bulan barang ini merah miring. Kanjeng Nabi jadi nyanten nak suarku numpak gajah Mahmud. Gajah Mahmud itu gajahnya orang ireng tapi gajahnya putus. Gajah yang digunakan Raja Abraha Arab ngebut ke Ka'bah. Gajah yang Arab tanggul ngebut ke Ka'bah. Muntang-muntang banteng rajanya dibanding Abraha dibanteng karena gajah itu. Gajahnya orang terima. Gajah apa dihubung, lah tidak terima. Nah gajah itu besok termasuk hewan yang lebih suarga. Tetes pilihannya Kanjeng Nabi, nalika jadi nganteng. Selalu nalika malam lahirin di Nabi menglore, tapi sing jadi garane Kanjeng Nabi besok telu. Niki diterangake tengene hadis. Nalika Bu Khadijah arep sedo. Bu Khadijah sedane umur selidak bangsa. Kanjeng Nabi nalika niku mende umur sepet. Setelah Bu Khadijah kata 15 tahun. Tiga hari Bu Khadijah sakit nemen. Cara putus sakit nemen. Nah cara santri sekarat. Dapat kamar dan tinggali kajas asing situ. Kanjeng Nabi membikin. Ya Khadijah itu. Iza lafiti buhra tiki fa'at meri'i hinna minni salam. Khadijah, seliramu tak terlihat saya harap seja. Engkau nak suja kapun dek seja. Nak ketetek maru-marumu. Sampaikan salamku. Tadi Nabi Hatem. Kau nak suja mati. Nak ketetek maru-marumu. Sampaikan salamku. Yang lecek berumur maru. Berarti diwayah. jenggalek waras wongkep. Yaitu mereka amaran namanya Joko. Ucuk-ucuk wis ngemaru berarti lekne wis rapi sak turune entuk atur. Berarti ngatusi. Itu wongkep lagi. Yang mereka berhak mebet. Ya Rasulullah. Wahaka zawwat jagadi. Jadi, nampak sambang pemadai kromo satu ringan di kantor saya itu. Nanti ngomong-ngomong maru. Mereka ini coba cincin, nomor selawe, turun jauh rapi, cukup-cukup ngomong maru. Berarti sambang ngapusi. Berarti wes rapi. Bala, la, orang hati jah. Aku untuk selirianmu kanan siapa tuntung. Sampai ngomong-ngomong kamu menaruh itu kenapa dia? Jadi tuntut. Walakin Allah jawa jani ya umar qiyamati. Mariana binta Imran. Wa Asyata binta Mujahin Imra'at Afir'an. Wa Tuzuna Uqqa Musa. Ini Khadijah, acara hatimu, aku besok masuk warga ku dirabekake, besi Allah entek yang perlu. Siti Maryam, ibunya Nabi Isa, lere Asia, kejene Fir'an, perlu persen sejarahnya Nabi Musa iku orang-orang yang tidak punah tak? Iya terus nemen mana mati barang terus marem terus mati buka dia hanya lagi nerangake berarti orang saleh-saleh atau salihah-salihah mahalan kerja itu saya tetap ke orang usah ngendani nak suaraku nak mahalan kerja itu saya tetap ke begini kami nanti tetap salam dengan Ibu Khadijah. Khadijah titi-titi salam ke Nabi dan nyampe akhir Maryam Asia Kelsung ini yang bunga yang akan kan Bu Khadijah kenapa maru-marunya oleh bunga itu langsung datang ayat jadi yang ditunggulah itu lagi katanya di cendong atau penjubangan itu maksudnya merga iman. Jadi berarti keting mau-mau dengan orang Esa. Karena itu biasa sampean ngerti orang-orang yang dicerita anak Ashabul Uhud. Bakal itu lebih mereka jenengan bagian dan suara ke sakit menari orang-orang Eka, orang-orang Sejana. Ini. Jadi suara ke para mereka layaknya dibuka. Satu dengan ditutup, kita ini kesempatan berpandang-pandangan. Nanti saat cukup, mengkomelah cukup. Yang awal, harap ditutup lawan suarga, lawan neraka, tapi diri tak ada wedus. Tapi sehingga parahi mati, bupati ini diri tak ada wedus, disembelih. Nak ngarepe ahli suarga dan nak ngarepe ahli neraka. Tapi di sembelih, terus malaikat jauh. Ahlal jannah khulud. Ahlal nar khulud. Ahli suarga. Wadatale langgan nak suarga. Waktu ngair ahlal jannah. Ahlal nar penduduk neraka. Khulud, beda kali langgan nak merasa. Anak istri-istri ini berkenaan pindah alam mana. Sesuatu, serata, syah terus. Tiran juta tahun jauh dari zaman dayang ke. Mulanya tembunya ini yang ngaji yang ada yang tenanan. Ojo ngaji kecer ya. Supaya nak serta selaka ketena ganjaran pirang-pirang. Masih ngayu merokok susah era mekakak. Nak merokok selawase. Pirang juta tahun rao no dari. Mulanya kanjeng Nabi ini ku rahmatan lil alamin. Nyake ini kare wong kafe. Nandunya. Ya. Nyake ini nandunya ane. Nek wis di ternak-ternak marah isa ya wis. Ini kicara ini. Dan bisa kan susah mikir. Ini bisa aturannya. Suarga ditutup. Jadi orang suarga. Orang itu mengalami susah. Isinya bunga-bunga enggak. Sebabnya apa? Orang itu kakak penyusahnya. Mereka lalang mesti tutup. Karena ketutup konca-koncanya ahli suarga. Asing ahli neraka ditutup. Orang itu kegunaan kalau yang ahli neraka. Saya awasi. Mulanya, kadang-kadang tangga-tangga, tulur-tulur, sejarang Islam, disahakannya di Islam lagi. Mengkacang-kacang itu, telah meninggal dunia dengan tenang, pulang ke rumah jatah. Ngomong-ngomong, kacangnya kayak betul-betul. Neraka selawasi. Walaupun jadi paus, wakil utusan, wakil yang ketemu, wakil Tuhan ketemu mereka selawasi. Juga saya ingin. Mulanya kanjeng Nabi melas asih, kalau yang kafir-kafir, mereka mati welasi. Akhirnya, kepala-kepala orang kafir yang kembang-kembang itu kata yang anaknya jadi jenderal Islam. Sebenarnya Abu Jahal. Abu Jahal itu lalu saya ingin Abu kebangetan. Lalu itu kanjeng Nabi buatan balas karena Abu Jahal. Anaknya Abu Jahal jadi anak Ikrimah. Ikrimah jadi jenderal Islam. Anaknya Abdullah bin Ubay kepalanya munafik. Sebenarnya kata ke Abdullah, ya jadi jenderal Islam. Itu berkata-kata Nabi rahmatan lil alamin. Yang saya katakan ayat, Allah bilangkan ketat-ketua Allah mulku samawati dari kerajaan bira-bira langit wal ardi lan bumi. Wallahu ta'ala sya'alam ala kulli syai'in mengatasi sepuluh perkara syai'in itu maksanya apa yang ada perkara besok di mati anak diunjelaki itu ngeriki innaladzina katanul mu'minina wal mu'mina bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين اللهم إنا على ذكرك وشكرك حسن عبادتك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الحمد لله على رب العالمين. Okay.